Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin hadirat jamaah fardhu subuh, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab yang sempurna. Dinyatakan dalam Al-Qur'an, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Segala sesuatu sudah kami sebutkan dalam Al-Qur'an, min syai', segala sesuatu. Lalu kemudian orang pun bertanya, kalau memang segala sesuatu disebutkan dalam Al-Qur'an secara sempurna, kenapa di dalam Qur'an tidak ada disebutkan sholat lima waktu? Kenapa dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan nisab kambing 40 ekor? Kenapa dalam Qur'an tidak ada disebutkan nisab emas 85 gram zakatnya 2,5%? Kenapa di dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan tawaf 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad? Kenapa di dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan sa'i dari Safa ke Marwa dihitung satu, dari Marwa ke Safa dihitung satu? Kenapa di dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan tentang mabit di Muzdalifah dan di Mina? Mengapa di dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan melontar jumrah 7 kali? Makna ma faratna fil kitabi min syai', kami sebutkan dalam Al-Qur'an segala sesuatu, maksudnya secara global. Adapun secara detailnya disebutkan juga dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambillah, maksudnya sunnah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantahu, tinggalkanlah, maksudnya sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyana linnas, supaya kau jelaskan isinya. Penjelasan dalam Al-Qur'an yang secara global itu, penjelasannya yang secara detail itu disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh tentang salat. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Qur'an hanya menyebutkan alladzina yuqimuna shalah. Dalam ayat lain, wa aqimus shalata. Dalam ayat lain, aqimis shalata li dzikri. Tak ada disebutkan sholat lima waktu. Lalu dari mana datang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Perbuatan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sepakat 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dilakukan oleh Nabi, dilihat oleh sahabat, dilakukan oleh sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, diteruskan tabi'in, sampailah kepada umat Islam hari ini secara mutawatir. Kalau dilakukan oleh satu orang, namanya ahad. Dilakukan oleh dua orang, namanya aziz. Dilakukan oleh tiga orang, namanya masyhur. dilakukan oleh 4 orang, 10 orang, 100 orang, 300 orang, yang orang-orang itu mustahil untuk berdusta, maka disebut dalam ilmu hadis dengan istilah mutawatir. Ma rawahu jam'un an jam'in, diriwayatkan oleh sekelompok orang, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi sekelompok, artinya lebih dari tiga, empat, sepuluh, tiga puluh, empat puluh, tiga ratus. Ma rawahu jam'un, diriwayatkan oleh sekelompok orang, an jam'in, dari sekelompok orang, yastahilu tawatu'uhum alal kadhib, yang mereka itu mustahil berdusta. Al-Quran menjelaskan secara umum, dijelaskan oleh perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tapi Nabi pun tidak ada menyebutkan bahwa salat itu rukunnya 13. Salat rukunnya 13. Rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Nabi tidak ada jelaskan itu. Dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis Nabi pun tidak ada. Lalu ulama menyusun. Dari mana mereka menetapkan bahwa niat itu adalah rukun? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya? Tapi hadis ini bukan tentang solat. Hadis ini tentang niat hijrah. Orang mau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, kata Nabi niatnya mesti karena Allah. Hadis tentang hijrah, tapi hadis niat itu dijadikan dalil sebagai rukun dalam solat, dalam puasa, dalam haji, dalam umrah, dalam zakat, dalam sedekah, dalam segala perbuatan manusia. Dari mana Al-Fatihah dijadikan sebagai rukun dalam salat? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka hadis ini dijadikan dasar bahwa Al-Fatihah adalah sebagai rukun salat. Saya mau urutkan lagi dari atas. Al-Qur'an menyebutkan secara global, secara umum, disebutkan secara detail dalam perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi. Lebih detail lagi secara terperinci disebutkan oleh para ulama yang disebut dengan ulama mazhab. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tahun 204 Hijrah. Sebelumnya ada Imam Malik bin Anas tahun 179 Hijrah. Sebelumnya lagi ada namanya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi tahun 150 Hijrah. Setelah Imam Syafi'i ada lagi namanya Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad tahun 241 Hijrah. Jadi kalau kita runutkan dari atas, Al-Quran secara global, penjelasan dalam hadis Nabi, ucapan, perbuatan, ketetapan, lebih detail lagi secara terperinci, secara sistematis dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau ada hari ini orang berbicara, kenapa dalam Al-Quran tidak ada solat lima waktu? Kenapa dalam Al-Quran tidak ada tawaf tujuh putaran? Kenapa dalam Al-Quran tidak ada rukun solat 13? Kenapa dalam Al-Quran tidak ada zakat 40 ekor kambing satu kambing, 5 ekor onta satu kambing? Kenapa dalam Al-Quran tidak ada zakat emas 85 gram 2,5%? Kalau ada orang menggugat Al-Quran hari ini, yang pertama, dia sedang mempertontonkan kedunguan dan kebodohan dan kejahilannya. Yang kedua, menunjukkan bahwa pendidikan agamanya tidak benar sejak dari TK. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesornya adalah profesor jahil, bodoh, dungu, goblok dalam bidang agama. Bahwa dia dalam bidang ilmu politik ahli, ya. Dalam bidang ilmu kedokteran ahlinya, betul. Apa bedanya dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Li'ila fi Quraisy, orang-orang Quraisy. Ila fi rihlatasy syita was saif, dalam perjalanan syita musim dingin, wassaif musim panas, perjalanan bisnis orang Arab Quraisy dalam musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman, musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Dua negeri ini didoakan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Yamanina wa fi Syamina. Ya Allah, berikan berkah pada negeri Yaman dan negeri Syam. Makkah di tengah, Madinah di atas, Syam di atas. Sekarang menjadi empat negara: Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. Yaman di bawah, Yaman utara, Yaman selatan. Jadi kalau kita hitung sekarang, perjalanan dagang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Yaman utara, Yaman selatan, Saudi Arabia, Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon. Perjalanan bisnis tujuh negara. Mereka adalah pedagang ekspor-impor, tapi Allah menyebut mereka jahil dalam bidang agama, karena mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahud, Naham. Tapi mereka tetap mengenal Allah. Kalau mereka ditanya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Mereka berkata Allah. Walain sa'altahum man khala man anzala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit? La yaqulunallah. Mereka berkata Allah. Walain sa'altahum man khalaqahum, kalau kamu tanya, man khalaqakum, kalau kamu tanya, siapa yang menciptakan kamu? Kalau kamu tanya, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Yang menurunkan hujan, Allah. Yang menciptakan kamu, Allah. Kalau kamu tahu bahwa Allah yang menciptakan, kenapa kamu masih menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahud, Naham? Apa jawab mereka? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Berhala-berhala itu kami sembah hanya sekedar untuk perantara antara kami dengan Tuhan. Hari ini apa yang terjadi? Muncul generasi agnostik dengan generasi ateistik. Apa bedanya? Ateis tidak ada Tuhan sama sekali. Anak-anak muda murtad mempertontonkan kemurtadannya di channel-channel YouTube. Artis-artis berani coba-coba agama, coba Islam, coba ini, coba ini. Akhirnya merasa semua agama sudah dibaca, semua agama ini hanyalah fiksi. Dan berkata, hari ini saya percaya Tuhan, tapi tidak percaya kepada agama. Satu agama terlalu kecil untuk membicarakan tentang Tuhan. Agnostik namanya. Percaya Tuhan, tapi tidak percaya agama. Puncaknya adalah tidak percaya Tuhan sama sekali. Karena mereka mempertuhankan filosof-filosof barat yang berkata Tuhan pernah ada, tapi hari ini Tuhan sudah mati. Namanya Nietzsche dari Jerman. Nietzsche mati dalam keadaan kena penyakit sipilis raja singa, penyakit kelamin karena berzina. Rusak otaknya dan mati. Itulah yang menjadi idola anak-anak muda hari ini. Zaman dulu ada kekuasaan agama yang mengatur orang. Zaman Umar bin Khattab, dukun-dukun dipanggil. Satu hari pernah dibunuh 3 orang, dipancung kepalanya. Karena orang yang beriman kepada setan menjadi hamba setan, sesungguhnya dia sudah murtad. La yahillu damu mri'im muslim, tidak halal darah seorang illa kalau dia, kecuali dia melakukan yang 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, maka halal darahnya, dipancung kepalanya. Al-thayyibu zani, pezina, halal juga darahnya. Digali tanah, dimasukkan setengah badannya, dilempar batu sampai mati. Yang 3, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agama, meninggalkan jamaah. Maksudnya ahlu sunnah wal jamaah, agama Islam, maka halal darahnya, dipancung kepalanya. Hari ini dengan gagahnya orang mempertontonkan mana Tuhan, mana Allah. Tapi Islam amat sangat lemah karena tidak punya kekuasaan. Nabi Muhammad SAW, apa bedanya dengan Nabi Musa, apa bedanya dengan Nabi Isa, apa bedanya dengan Nabi Yahya? Nabi Yahya tak ada kekuasaan. Nabi Isa alaihi salam tidak ada kekuasaan. Nabi Musa alaihi salam lari dari kejaran Fir'aun, menyeberang Laut Merah, datang mukjizat, idrib, pukulkan tongkatmu, terbelah Laut Merah, kataudil azim, seperti bukit yang kokoh kanan dan kiri. Lewatlah Nabi Musa membawa Bani Israel 600 ribu orang, menurut tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, menyeberang sampai tidak menjejakkan kaki Nabi Musa ke Palestina, karena dia meninggal di Gurun Sinai. Meninggal Nabi Musa alaihissalam, dilanjutkan perjalanan itu oleh muridnya bernama, yang disebut orang Barat sebagai Joshua, Yusha bin Nun. Artinya Nabi Musa alaihissalam tidak sempat berkuasa, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkuasa selama 10 tahun. Dia menerapkan hukum Allah dengan kekuasaannya, dilanjutkan oleh pelanjutnya. Orang yang menggantikan posisi Nabi, dalam bahasa Arabnya pengganti itu adalah khalifah. Saya sebagai seorang dosen mengajar, kalau saya tidak bisa mengajar, digantikan oleh pengganti. Pengganti itu disebut dengan asdos, asisten dosen. Tapi Nabi ketika dia meninggal, dia tidak digantikan oleh asisten, dia digantikan oleh khalifah. Khalifah artinya pengganti. Khalifatu, pengganti Rasulillah, pengganti Rasulullah SAW. Tapi bukan dalam hal kenabian, karena kenabian sudah berakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi sesudah dia, karena penutup kenabian adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan khalifah di situ adalah pengganti nabi dalam hal menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Abu Bakar meninggal, naik Umar bin Khattab. Umar disebut sebagai penggantinya Rasulullah. Namanya panjang sekali. Kalau Abu Bakar itu khalifatu Rasulillah, maka Umar itu disebut khalifatu khalifati Rasulillah. Secara bahasa Arab panjang sekali, mudhaf-mudhaf ilainya terlalu panjang. Khalifatu khalifati Rasulillah. Maka berubah panggilan Umar, tidak lagi disebut khalifah, tapi disebut sebagai Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab. Dilanjutkan dengan Sayyidina Uthman, dilanjutkan dengan Sayyidina Abu Ali bin Abi Talib. Selesai itu dilanjutkan dengan Sayyidina Hasan. Meninggal Sayyidina Hasan, dilanjutkan dengan Sayyidina Al-Husain. Terbunuh Sayyidina Al-Husain, dilanjutkan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah tidak menerapkan seperti yang diterapkan Nabi. Nabi setelah meninggal, dia tidak meninggalkan wasiat apapun. Aku kalau meninggal digantikan oleh Ali, tidak. Kalau meninggal digantikan oleh Sayyidatuna Fatimah, tidak. Sahabat bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, wa amruhum syura bainahum. Maka musyawarah itu mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Tapi orang Madinah juga punya calon. Calon dari Madinah bernama Sa'ad bin Ubadah, panglima perang dari Madinah. Sa'ad bin Ubadah lah yang membawa 10.000 pasukan dari kota Madinah ke kota Makkah dalam peristiwa pembebasan kota Makkah. 10.000 yang dia bawa pasukan. Saat itu ada dua calon, dari kota Madinah Sa'ad bin Ubadah, dari kota Makkah Umar bin Khattab. Datang Sayyidina Ali membacakan hadis, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu dari Quraisy. Ketika hadis ini datang, tereliminasilah calon kota Madinah, karena Sa'ad bin Ubadah bukan orang Quraisy. Tapi yang bukan orang Quraisy tetap diberdayakan. Minnal amir wa minkumul wazir. Minna, dari golongan kami Quraisy sebagai amir, sebagai pemimpin. Al-wazir, menteri-menteri pembantunya berdasarkan dari orang-orang yang bukan Quraisy. Apa maknanya? Ada kekuasaan, lalu mazhab Syafi'i menyusun kekuasaan ini dalam satu fikih yang disebut dengan fikih al-ahkam as-sultaniyah, hukum-hukum ketatanegaraan, kesultanan, yang disusun oleh seorang ulama besar, meninggal tahun 450 Hijrah, namanya Al-Imam Al-Mawardi. saya ingin menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai kitab yang sempurna secara global. Penjelasannya dijelaskan dalam kehidupan Nabi, para sahabat, khulafa rasyidin, disusunlah fikih. Ada namanya fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada namanya fikih muamalah, gadai, hutang piutang, jual beli, mudorobah, bagi hasil, murabahah. Ada namanya fikih jihad. Ada namanya fikih al-imarah, disebut juga dengan as-siyasah as-syar'iyah, disebut juga dengan al-ahkam as-sultaniyah. Ada namanya fikih, berbagai macam fikih. Bahkan sekarang muncul perkembangan baru, ada namanya fikih bi'ah, lingkungan hidup, bagaimana menjaga air tetap suci dan lain sebagainya. Dalilnya boleh satu, nabinya boleh satu, tapi ulama ikhtilaf dalam memahami ini. Ini pembahasan yang lebih detail lagi. Kita ambil contoh. Aftaral hajim wal mahjum, bekam, mengambil tanduk kerbau, lalu kemudian diletakkan di kepala setelah dicukur bulat, dihisap, disedot, lalu setelah kulitnya tertarik ke atas ditahan. Ditahan beberapa saat, lalu kemudian tanduk itu dicabut, lalu kemudian disobek dengan musa pisau silet. Keluarlah darah dari permukaan kulit. Praktek itu disebut dengan al-hijamah. Orang yang melakukan bekam itu namanya hajim. Orang yang dibekam namanya mahjum. Nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam puasanya batal. Muncul satu hadis lagi. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Nabi berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa, puasanya tidak batal. Jadi kalau ada orang mengatakan konflik-konflik yang terjadi ini karena orang tidak berpegang kepada sunnah, kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kalau kita contoh berpegang kepada hadis, nabinya satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu, bukan dua, bukan tiga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Makkah, Muhammad itu juga yang ada di kota Madinah, satu orang. Tapi statementnya dua. Ulama ini berpegang bahwa orang yang berbekam dan yang membekam maka puasanya batal. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Menurut mazhab Hanbali, siapa yang berbekam batal. Tapi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan orang berbekam tidak batal. Dari mana Imam Syafi'i berdalil bahwa orang berbekam tidak batal? Hadis juga. Ihtajama Rasulullah wa huwa shaim. Nabi berbekam dalam keadaan berpuasa. Kenapa Imam Syafi'i berpegang dengan hadis ini? Kenapa dia tidak berpegang dengan hadis yang mengatakan batal? Ternyata setelah diteliti-teliti, hadis yang mengatakan orang yang berbekam dan yang dibekam itu puasanya batal, hadis itu terjadi jauh sebelum hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini belakangan, ketika Nabi sedang melaksanakan haji wada pada tahun 10 Hijrah, lebih kurang 2 bulan sebelum Nabi meninggal. Nabi haji wada bulan Zulhijjah, meninggalnya bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal Nabi SAW meninggal. Sebelum Nabi meninggal, Nabi membebaskan kota Makkah. Pada saat itu dia sedang ihram, dia sedang berpuasa, dia sedang ihram, dia katakan ihtajama Rasulullah SAW wa huwa muhrim. Nabi berbekam saat sedang ihram, menunjukkan bahwa bekam tidak membatalkan ihram. Ihtajama Rasulullah SAW wa huwa shaim. Nabi berbekam, dia dalam keadaan berpuasa. Saya ingin menyatakan, orang yang mengatakan di dalam Quran semuanya ada, sehingga kalau yang sekarang ritual umat Islam tidak ada, berarti Al-Quran tidak sempurna, berarti ibadah ini dibuat-buat, dia sedang mempertontonkan kebodohannya. Sama dengan bodohnya orang yang mengatakan bahwa kembali ke hadis maka umat ini tidak akan terpecah belah. Dalam hadis pun juga banyak hadis yang kontradiktif, berbeda pendapat. antara satu ulama dengan ulama lain karena hadis juga banyak, maka muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu nasikh mansukh. Hadis yang mengatakan berbekam dalam berpuasa membatalkan puasa statusnya mansukh. Mansukh hukumnya terhapus dengan hadis yang datang belakangan. Saya kasih contoh yang lain. Nabi mengatakan, "Al-mayyitu yu'adzabu bibuka'i ahlihi." Mayit diazab karena keluarganya nangis. Ada orang meninggal, nangis istrinya, nangis anaknya. Lalu kata Nabi, "Al-mayyitu yu'adzabu bibuka'i ahlihi." Mayat ini diazab karena keluarganya nangis. Orang membantah hadis ini. Karena dalam ayat dikatakan, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Orang tidak memikul dosa orang lain. Masa yang nangis anaknya sama istrinya, kok yang diazab mayat? Apa salah dia? Dia kan sudah meninggal. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus. Dia sudah meninggal, ruhnya sudah berpisah dengan jasad. Bisa-bisanya istrinya nangis, mayatnya diazab. Mana letak keadilan Islam? Hadis ini kontradiktif. Masalahnya hadisnya sahih. Innal mayyita yu'azzabu bibuka'i ahlihi. Hadisnya sahih. Lalu bagaimana menyelesaikan konflik ini? Kembali kepada ulama. Ulama mengatakan hadis ini ada kronologisnya, ada asbabul wurudnya. Kalau sebab turunnya ayat Quran namanya asbabun nuzul, sedangkan hadis namanya asbabul wurud. Kronologis turunnya hadis ini adalah dulu orang Arab Quraisy menunjukkan status sosialnya, bagaimana dia kaya. Bukan sekedar rumahnya besar, bukan sekedar ontanya mahal, tapi juga saat dia mati, siapa yang paling banyak nangis, itulah orang yang paling kaya. Maka sebelum dia meninggal, dia pesan ke anak istrinya, "Nanti kalau aku mati, coba undang grup nangis. Bayar, bayar mereka mahal. Satu dinar, satu dinar, satu dinar. Nangis kamu, kuat-kuat. Untuk supaya orang terkagum-kagum. Oh, inilah orang yang paling hebat di antara suku-suku Bani Tamim, Bani Fulan, Bani Fulan. Kenapa? Karena dia bukan sekedar kaya, tapi juga saat mati yang nangis banyak. Maka dia diazab bukan karena istrinya nangis, tapi karena dia berpesan, nanti sebelum aku mati, maka kamu menangislah, merataplah ramai-ramai." Nangis ramai-ramai itu bahasa Arabnya niyahah. Adapun sekedar meneteskan air mata, Nabi tidak melarang. Ada sekelompok perempuan menangis, kata Nabi, "Da'hunna, biarkan mereka wahai Umar." Umar marah, "Kenapa kamu nangis?" Kata Nabi, "Da'hunna, biarkan mereka." Hanya sekedar meneteskan air mata. Nabi pun ketika anaknya menangis umur 18 bulan, namanya Ibrahim, dari istri Nabi bernama Mariyah Al-Qibtiyah, orang Mesir, nangis Nabi. Sahabat bertanya, "Ama tardo ya Rasulullah?" Apakah engkau tidak ridho ya Rasulullah? Kata Nabi, "Aku ridho. Ini hanyalah air mata kasih sayang." Adapun yang dimaksud dengan niyahah adalah memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, meratap dengan mulut berkata tidak ridho. "Kenapa anak saya? Kenapa suami saya? Laisa minna, bukan golongan kami. Bukan golongan Nabi Muhammad SAW. Man darabal hudud, orang yang memukul-mukul pipi, wasyakal juyub, orang yang merobek-robek kantong." Saya sekedar ingin menjelaskan, orang yang berkata bahwa ibadah secara detail tidak ada dalam Al-Quran, sama bodohnya dengan orang yang mengatakan kalau kita kembali ke hadis maka masalah akan selesai. Karena dalam Sahih Bukhari ada yang berbeda dengan yang ada dalam Sahih Muslim, ada yang dalam Muwatta Malik, ada yang berbeda dengan yang ada dalam Sunan Tirmidzi. Lalu solusinya apa? Kembali ke Quran, kembali ke Sunnah, mengikut pemahaman ulama, salafun salih, ulama yang mengerti tentang Quran dan Sunnah. Hari ini orang kalau ada mobilnya rusak dia bawa ke bengkel, kalau ada AC-nya rusak dia bawa ke servis AC. Kalau ada handphonenya rusak, dia bawa ke servis handphone. Tapi kalau agamanya tidak benar, dia betulkan sendiri. Kekeliruan beragama. Dia menganggap bahwa AC, saya tidak paham AC, mesti diserahkan kepada orang yang ngerti AC. Mobil, saya tidak ngerti mobil, mesti diserahkan ke orang yang ngerti mobil. Tapi agama ini saya bisa baca sendiri, tidak perlu saya ikut ulama. Imam Syafi'i manusia, saya pun manusia. Imam Syafi'i menikah, saya pun menikah. Imam Syafi'i makan, saya pun makan. Imam Syafi'i boleh baca Quran dan berijtihad, saya pun juga boleh. Sekarang orang berani berkata demikian. Dia lupa, Imam Syafi'i kalau dia pulang dari masjid ke rumah, Imam Syafi'i menutup telinganya. Sampai di rumah istrinya bertanya, kenapa kau tutup telingamu wahai Syafi'i? Imam Syafi'i menjawab, aku khawatir apa yang ku dengar dari dalam masjid sampai ke rumah, aku ingat semua dan mengganggu pikiran. Hari ini apa yang diceramahkan ustaz pun orang tidak ingat. Jangankan orang yang mendengar, ustaz yang ceramah pun gak ingat apa yang diomongkan. Orang lupa bahwa dulu Imam Syafi'i belajar bahasa Arab. Keponakannya pernah ditanya, berapa lama Imam Syafi'i belajar bahasa Arab? Isruna sana, 20 tahun. Fi Bani Huzail, di kampung yang jauh dari kontaminasi bahasa. Bahasa paling asli di kampung namanya Bani Huzail. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab tidak di Makkah, karena di Makkah bahasa orang sudah rusak. Karena Makkah kota bisnis, di Makkah banyak orang Persia, ada orang Romawi. Mana contohnya bahwa ada orang Persia di Makkah? Salman Al-Farisi, Persia. Mana contohnya di Makkah ada orang Romawi? Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Mana contohnya di Makkah ada orang Habasyah, orang-orang Afrika berkulit hitam, bukan Arab asli. Bahasa mereka tidak original. Maka bahasa orang Makkah kacau balau. Supaya anak ngerti bahasa Arab dengan baik, bahasa Al-Quran, maka dia disekolahkan ke kampung yang bahasanya masih asli, Bani Huzail. Sekarang orang belajar bahasa Arab 2 SKS 16 tatap muka, potong pertemuan awal perkenalan dengan dosen bagi tugas mid semester, akhir semester, 13 tatap muka masih ketemu. Dulu, sekarang online. Handphonenya hidup, mahasiswanya hilang, dosennya pun sibuk. Apa yang diharapkan dari pemahaman agama yang sekecil ini untuk menafsirkan Al-Quran dan orang berbicara sesuai dengan sekehendak, sekemauannya saja. Abdul Somad mau ceramah ke Selangor, mesti mendapatkan tauliah. Tauliah, surat izin dari Mufti Selangor, bahwa orang ini bernama Abdul Somad, dalam akidah dia bermazhab Ahlus Sunnah, bukan Syiah, bukan Rafidah, bukan Ibadiyah, bukan Khawarij. Dalam bidang fikih dia berpegang ke mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Dalam bidang tasawuf Sunni, bukan falsafi, bukan bid'i. Masih mengikut Imam Junaid Al-Baghdadi, Abu Hamid Al-Ghazali, berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baru boleh ngomong. Itu pun kalau datang lagi nanti tahun 2022 setelah Covid berakhir, mesti memperbaharui tauliah, dicek ulang lagi. Sampai ke Bandar Sri Begawan, sebelum ceramah subuh, maka mufti mengirim pegawai-pegawainya ke hotel. Aslinya sebetulnya ustadz datang ke kantor ifta untuk diperiksa, baru boleh ngomong. Tapi kedatangan ustadz khusus, kami yang datang ke hotel untuk memberitahu bahwa anda mesti berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mesti berpegang kepada mazhab fikih dengan tetap menghormati mazhab lain, supaya ngomongnya tidak ngalor ngidul. Dulu agama ini dipegang oleh satu pemimpin. Urusan agama dengan urusan dunia dipegang satu orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Nabi, Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, Umar. Meninggal Umar, Utsman. Meninggal Utsman, Sayyidina Ali. Meninggal Sayyidina Ali, dilanjutkan oleh para ulama. Lalu kemudian manusia tak sama dengan Nabi dan sahabat. Ngerti masalah politik, tata negara, tapi masalah agama dia jahil, tidak mengerti. Sultan-sultan di Nusantara yang tidak mengerti masalah agama, mengangkat orang yang ngerti agama. Orang yang ngerti agama ini disebut dengan mufti. Kerajaan Islam tertua di Aceh. Sultan Aceh meninggal 1297 di Batu Nisan. Sultan Malikul Saleh 1297. Wali Songo yang paling tua di Surabaya 14 sekian. 200 tahun sebelum Wali Songo, kerajaan Islam di Aceh, mereka raja-raja yang tidak mengerti agama. Karena mereka paham kami tidak ngerti agama, maka diangkatlah orang yang ngerti agama. Orang yang ngerti agama ini namanya mufti. Orang yang mengeluarkan fatwa namanya mufti. Afta, yufti, iftaan. Orangnya mufti. Mufti yang paling masyhur terkenal di Aceh namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Diabadikan namanya sebagai nama IAIN. Sekarang berubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Lalu kemudian ada seorang mufti dari Kerajaan Banjar di Kalimantan, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Raja-raja Jawa faham kami tidak ngerti agama, maka dalam urusan agama diserahkanlah kepada mufti. Itulah dia ulama-ulama besar yang dikenal dengan Wali Songo, yang mengerti agama. Ketika Republik Indonesia merdeka, mana mufti? Kenapa kita tidak punya mufti? Ketika saya ditanya, siapa mufti di Indonesia? Baru kita terheran-heran. Kenapa tidak ada mufti? Kalau ditanya, kenapa negara terbesar di dunia, negara Republik Indonesia, Muslim terbanyak, terbesar, tidak punya mufti? Anak-anak di kampus, coba teliti, kenapa Indonesia tidak punya mufti? Satu di antara jawabannya adalah karena ormas jauh lebih tua daripada negara. Indonesia merdeka tahun 1945. Sebelum itu sudah ada ormas lebih tua. Muhammadiyah 1912. Nahdlatul Ulama 1926. Al-Wasliyah 1930. Perti 1930. Belakangan. Mungkin itu sebabnya kalau ada mufti, mufti merasa, mungkin sebab juga lain, nanti kalau diangkat mufti dari Muhammadiyah, apa kata Nahdlatul Ulama? Kalau diangkat mufti dari NU, apa kata Muhammadiyah? Kalau diangkat mufti dari Persis, apa kata NU dan Muhammadiyah? Kalau diangkat mufti dari Al-Wasliyah, musim berganti, hari berzaman, kita tidak punya mufti. Akhirnya ormas-ormas mengutus utusan masing-masing. Muhammadiyah mengutus utusan, NU ngutus utusan, Persis ngutus utusan, Perti ngutus utusan, Al-Wasliyah ngutus utusan. Utusan-utusan-utusan ini bergabung dalam sebuah lembaga. Itulah dia disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Dalam Majelis Ulama Indonesia ini ada satu komisi yang khusus menangani fatwa, namanya Komisi Fatwa. Maka membubarkan Majelis Ulama Indonesia sama dengan menghilangkan mufti, sama dengan menghilangkan legalitas agama. Kementerian Agama kan ada. Kementerian Agama mengurus administrasi keagamaan, surat-menyurat pernikahan. Adapun orang yang berilmu, yang mengeluarkan fatwa, maka dia adalah alim, mufti. Maka keterwakilan ormas-ormas ada dalam Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah kalau orang mengerti, paham dengan apa yang saya sampaikan, mengertilah dia atas desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya yang sedang hiruk pikuk hari ini. Dulu orang dikagumi karena ilmunya. Dulu orang dikagumi karena prestasi amalnya. Hari ini Orang tidak dilihat lagi siapa yang berilmu, siapa yang beramal. Mana omongan yang paling banyak di media sosial, itulah yang benar. Saya sebagai orang yang tidak mengerti laptop, tidak mengerti saya apa isi yang ada dalam laptop, saya sebagai orang yang tidak mengerti handphone, maka saya akan beli handphone bukan karena isinya, tapi siapa yang iklannya paling banyak, maka itulah handphone yang paling bagus. Siapa yang iklannya paling banyak, maka itulah laptop yang paling bagus. Ini yang terjadi hari ini. Siapa yang paling banyak tweet di Twitter, siapa yang paling banyak posting di Instagram, siapa yang paling banyak statement, itulah yang paling benar. Kalau itu standar kebenaran, maka yang paling banyak adalah buzzer. Karena mereka yang punya uang untuk mengupdate status. Satu orang tertangkap, akunnya 50 Instagram, 50 Facebook. Kenapa? Karena dia digaji untuk itu di media sosial. Umat Islam mesti cerdas, mesti mengerti apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jangan memandang musuh dengan mata yang rabun. Karena ketika mata rabun, tak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta membuat satu divisi, divisi medsos untuk melawan buzzer. Termasuk majelis ulama yang cerdas, tidak hanya majelis fatwa, tidak hanya Dewan Syariah Nasional, tapi juga ada gelombang besar yang tidak terlihat di alam nyata, tapi mempengaruhi pola pikir manusia, disebut dengan medsos. Kalau dulu kita diajarkan hanya minta perlindungan dari 4 fitnah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat. Sekarang perlu ditambah satu lagi, fitnatil mahya, fitnatil mamat, fitnatil medsos yang luar biasa. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikuti orang paling banyak di dunia ini, yudilluka an sabilillah, menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada subuh yang penuh berkah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Yang baik-baik datangnya dari Al-Faqir Abdul Somad. Yang silap dan salah dari hamba Allah yang dhaif. Yang baik adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.